Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada? Semoga kita semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita pada pagi hari ini di hari Rabu di pertemuan yang ke-15, seperti biasa kita akan berbagi kembali di dalam acara live bincang usaha mandiri BOOM. Namun pada pagi hari ini kita tidak ditemani oleh moderator kita yang mulia Al-Ah Abu Zur'ah Satria Erlangga Hafizullah. Mungkin ada sesuatu halangan pada diri beliau. Namun walaupun beliau tidak ada, mudah-mudahan para pendengar Anas Radio kaum muslimin di seluruh negeri Indonesia tetap dalam keadaan positif dan optimis mendengar acara bincang usaha mandiri bersama Abang Abu Umar Andri Matsa. Barakallahu fikum. Baiklah para pendengar Anas Radio di seluruh negeri dan di luar negeri yang mendengar acara live bincang usaha mandiri ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan menyambung materi yang kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana bila kita semua masih ingat, di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang leadership dan masalah communication, masalah komunikasi, betapa pentingnya kepemimpinan dan komunikasi itu di dalam aktivitas dunia kita, terutama aktivitas bisnis. Karena kepemimpinan dan komunikasi itu seperti dua belah mata uang. Jadi seseorang tidak mungkin disebut seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga, seorang pemimpin yang baik di dalam organisasi, termasuk bisnis, bila dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Maka kita banyak lihat orang yang dia menjadi seorang direktur atau manajer, mungkin dia bisa menjadi seorang manajer komunikasi yang baik, tapi belum tentu dia bisa menjadi pemimpin komunikasi yang baik. Ya, makanya kita lihat banyak orang yang bisa berbicara secara sistematik, ya, membuat urutan materi yang begitu dahsyat keluar dari lisannya, dari mulutnya, ketika dia memimpin bisnis, organisasi, dan keluarga, tetapi kata-katanya itu tidak mempengaruhi audiennya, tidak mempengaruhi sanak keluarganya, tidak mempengaruhi karyawannya. Kenapa? Karena dia hanya menjadi seorang manajer komunikasi, tetapi tidak menjadi seorang pemimpin yang mempengaruhi. Makanya kita lihat banyak ustadz yang berceramah di khutbah Jumat mengalir begitu dahsyat, apa namanya, kata-katanya, ayat-ayat dan hadis-hadisnya, tetapi masya Allah audien pun mengantuk mendengar apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena pentingnya, subhanallah, seorang pemimpin itu memahami kemampuan komunikasi dengan baik. Tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, hebat untuk dirinya sendiri, tapi bisa memahami audiennya dengan efektif dan efisien. Jangan lupa, efektif dan efisien. Nah, begitu pula di pertemuan hari ini, kita akan semakin menancap kepada materi yang ada aplikasinya dengan kepemimpinan dan komunikasi. Yaitu yang Bang Andri Abu Umar sering sampaikan di awal-awal pertemuan bincang usaha mandiri, yaitu mengubah cara bergaul. Ya, mengubah cara bergaul. Jadi jangan lupa 4U yang sering saya tanamkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita ingin sukses di dalam aktivitas bisnis kita, kita harus mengubah 4 hal dalam hidup. Yang pertama adalah ubah cara, masih ingat ya pendengar Anas Radio, ubah cara berpikir. Nah, jadi ubah cara berpikir ini penting, ya enggak? Nah, banyak orang pintar, banyak orang baik, tapi cara berpikirnya positif, ya enggak? Cara berpikirnya itu tidak positif. Ini orang yang IQ-nya tinggi, tetapi masya Allah mindset-nya itu negatif sekali, ya enggak? Akhirnya banyak orang yang pintar, tetapi sulit bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? karena punya cara berpikir yang buruk. Begitu juga dalam bisnis. Mungkin kita punya potensi yang besar, tetapi gara-gara mindset, Masya Allah, hancurlah. Ya enggak? Apa namanya, buruklah. Bagaimana kita membangun bisnis itu di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang kedua adalah ubah cara belajar. Nah, ubah cara belajar pun kita sudah sampaikan. Bagaimana cara menggunakan otak kecil, otak emosional, menggunakan otak kreatif, ya, di pertemuan-pertemuan terdahulu ya. Dan yang ketiga, ubah cara berkomunikasi. Nah, ubah cara berkomunikasi juga sudah disampaikan para pendengar Anas Radio. Dan yang keempat, Masya Allah, ini ditutup. Yang keempat ini adalah mengubah cara bergaul. Jadi ubah cara berpikir, ubah cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Jangan lupa. Baik, jadi ubah cara bergaul ini, ya Masya Allah, penting sekali dalam bisnis. Banyak sekali orang yang Masya Allah gagal berbisnis, ya enggak, ditentukan oleh poin yang keempat ini. Mungkin dia bisa menyusun bisnisnya dengan baik, mungkin dia bisa merencanakan bisnisnya dengan begitu keren dan begitu sempurnanya, tetapi Masya Allah ketika gagal, ketika di lapangan, ya enggak, kegagalan bisnisnya itu dipengaruhi oleh bagaimana dia membangun hubungan-hubungan di dalam bisnis, ya enggak, membangun hubungan-hubungan di dalam bisnis, ya enggak, mencari mitra, mencari karyawan, ya enggak, mencari apa, manajer untuk perusahaan dan yang lain sebagainya. Makanya kita tahu, ya enggak, ada kaidah di dalam pergaulan itu, Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rijalu ala dini khalili." Ya enggak? Seseorang rijal, seorang laki-laki itu ala dini khalili, di atas agama temannya. Ya enggak? Jangan lupa, ar-rijalu ala dini khalili. Agama seseorang itu ala dini khalili. Makanya hati-hatilah kita memilih dengan siapa kita bergaul di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam bertetangga kita, di dalam berorganisasi kita, di dalam kita berkuliah, dalam kita beraktivitas bisnis, sampai kita memilih, ya enggak, Masya Allah, jodoh istri kita, memilih calon, ya enggak, untuk anak kita, dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi keadaan keagamaan kita. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan aktivitas bisnis. Anda adalah dengan siapa Anda? Anda bergaul. Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Begitu juga dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW yang lainnya yang kita sudah tahu ya. Ya enggak? Bahwa kita memilih pergaulan itu seperti, ya enggak? Kita memilih bergaul dengan tukang minyak wangi, ya enggak? Atau kita memilih bergaul dengan pandai besi, ya enggak? Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita pun akan berbau wangi, walaupun kita tidak beli minyak wangi. Ya. Tetapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan terpercik api, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Begitulah bergaul. Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kehidupan bisnis kita dan kehidupan keluarga kita dimanapun kita berada. Baik. Ya. Nah, ini sambil Bang Andri Abu Umar memberikan present tentang materi networking di dalam bisnis ini, para pendengar Anas Radio seperti biasa dipersilahkan untuk memberikan apa, diskusi, memberikan pertanyaan, tanya jawab, atau boleh juga saran kepada Anas Radio, acara bincang usaha mandiri, atau apa, hal-hal yang menyangkut materi yang kita sampaikan, atau materi-materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, siapa tahu ada yang masih mengganjal, ada yang masih penasaran, atau hal-hal yang masih membingungkan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan. Baik, wah, ini materinya belum keluar, pertanyaan sudah pada hadir ya di Skype saya ini. Baik, saya tambahkan sedikit sebagai materi awal. Ya, jadi ubah cara bergaul ini yang sangat mempengaruhi dari seseorang di dalam berbisnis itu adalah konsep diri seseorang itu dalam bergaul. Ya enggak? Jadi konsep diri. Jadi bagaimana dia memandang dirinya? Ya enggak? Bagaimana seseorang itu memandang dirinya untuk bergaul dengan orang lain. Ya enggak? Dan ternyata ini ada konsep diri yang positif dan ada konsep diri yang negatif. Sehingga kalau seseorang itu positif akan mempengaruhi dengan siapa dia bergaul, kan begitu? Ya enggak? Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Begitu juga bila dia adalah seorang yang negatif. Baik, nah Bang Andri ingin memulai dengan hal-hal yang positif untuk kita menciptakan pergaulan di dalam bisnis kita. Jadi pergaulan, ya interpersonal dalam bisnis ini, dia punya konsep diri yang positif. Dan itu punya tanda-tanda. Ya punya tanda-tanda seseorang itu yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, yang pertama, nah boleh para pendengar Anas Radio ya disimak atau dicatat ya. Jadi yang pertama, orang yang punya konsep diri yang positif di dalam pergaulan, ya enggak, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah negeri kaum muslimin seperti negeri kita ini, yang pertama dia punya tanda. Tandanya itu adalah dia merasa punya kesetaraan dengan orang lain. Ini tanda konsep diri yang positif yang pertama. Dia merasa setara dengan orang lain. Nah, Masya Allah. Ini konsep diri yang positif. Karena banyak hari ini, kaum muslimin kita ini, ya enggak, subhanallah, memiliki rasa minder yang sangat besar. Apakah karena perbedaan status, perbedaan kondisi sosial, ya enggak, sosiologis, demografis, dan yang lain sebagainya. Sehingga terdapat perasaan tidak setara. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah. Sehingga banyak kaum muslimin itu merasa minder kalau menghadapi orang bule, orang kafir. Ya enggak? Masya Allah. Padahal, subhanallah, di agama kita, mereka itu tidak ada apa-apanya. Ya enggak? Dalam pandangan agama kita yang mulia, yang sempurna ini. Ya enggak? Begitu kira-kira. Tetapi ini perasaan tidak setara ini menjangkiti banyak kaum muslimin. Bukan hanya dari diri seorang muslim kepada orang kafir, bahkan seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Mungkin karena perbedaan status. Wah, saya hanya seorang satpam, dia mah seorang manajer, sehingga Masya Allah ketika bersalaman dengannya, ya enggak, matanya pun tidak melihat, ya enggak, orang yang statusnya lebih tinggi tersebut. Dan ini adalah masalah di dalam membangun pergaulan, ya enggak, barakallahu fikum. Dan ini ketika membangun kemitraan-kemitraan, pencarian modal, membangun syarikat di dalam bisnis, yang enggak, atau akad-akad bisnis yang lainnya. Sehingga kalau kita punya pemahaman ya enggak tidak setara seperti ini, subhanallah. Ya enggak, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk itu sama semuanya. Ya enggak, hitam putih, wanita laki-laki, barakallahu fikum. Ya enggak. Nah, dengan kesempurnaan ya enggak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia perasaan setara dengan orang lah, perasaan setara dengan orang lain. Barakallahu fikum. Anda adalah dengan siapa Anda dengan bergaul, ya enggak? Dengan siapa Anda bergaul? Nanti kalau masih bingung, para pendengar Anas Radio boleh ditanyakan kepada Bang Andri Abu Umar. Barakallahu fikum. Lalu konsep diri positif yang kedua, ya enggak? Adalah ini berhubungan dengan tanda yang pertama. Karena dia tidak merasa setara dengan orang lain, ya enggak? Yang kedua, akhirnya dia memiliki tanda, ya, Masya Allah. Dia, ya enggak? Atau malu menerima pujian dari orang lah, menerima pujian dari orang lain, Masya Allah. Ini terbangun dari rasa minder, rasa tidak setara, rasa tidak percaya diri, ya enggak, di tengah-tengah kaum muslimin ya enggak, di negeri kita ini. Makanya ini mempengaruhi pergaulan dalam bisnis, ya, subhanallah. Lalu yang berikutnya, ya enggak, nah, karena perasaan tidak setara, ada perasaan tidak pede, ya enggak, akhirnya tidak bisa menerima pujian menerima pujian dengan tanpa rasa malu. Lalu yang berikutnya, nah ini dia, konsep diri yang positif itu ditandai dengan keyakinan diri seseorang akan kemampuannya dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ini penting sekali ya. Karena kalau seseorang ingin membangun hubungan dengan orang lain, setelah memiliki perasaan yang setara, ya enggak, siap menerima pujian yang setara dari orang, ya enggak, dia pun harus meyakini akan, ya enggak, kapasitas dan keahlian dirinya. Kalau tidak, ya enggak, dia tidak punya daya tawar yang sama kepada orang lain, ya enggak. Dia tidak, ya enggak, merasa menyadari atau mempunyai kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah, ya enggak. Dan memperbaiki dirinya di tengah-tengah orang lain. Akhirnya aktivitas bisnisnya pun tertahan. Terganggu gara-gara karakter yang negatif dari dalam dirinya. Dan ini juga konsep diri yang positif ini nanti berlawanan dengan konsep di dalam bergaul yang negatif. Jadi ciri-ciri orang negatif yang di dalam pergaulan itu, ada beberapa ciri yang ingin Bang Andrea Boomer sebutkan buat para pendengar Anas Radio. Yang pertama, ya enggak, orang yang negatif dalam pergaulan, ya orang yang negatif dalam pergaulan, itu biasanya dia pesimis terhadap kompetisi. Pesimis terhadap kompetisi, ya enggak? Jadi sebenarnya itu kaum muslimin yang dirahmati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalau kita positif pada diri kita, harusnya kita tidak perlu takut ya. Ada kaum muslimin yang membangun bisnis yang sama di sebelah kita, ya enggak? Atau ada orang yang tiba-tiba menyaingi produk kita, ya enggak? Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena barakallahu fikum. Ya, karena ini kita punya konsep diri yang buruk di dalam pergaulan, ya enggak? Merasa pesimis terhadap kompetisi. Sebentar-bentar, wah Masya Allah, bagaimana nanti, ya enggak, ada saingan di sebelah, nanti usaha saya tidak maju. Nah, ini pesimis terhadap kompetisi. Tidak mau lihat orang maju, ya enggak? Tidak mau ada melihat apa? Pesaing, ya enggak? Saudaranya maju itu tidak, apa namanya? Tidak mau ya. Nah, ini sifat hasad di dalam diri. Makanya kita tahu hasad itu makna yang sebenarnya adalah, ya enggak, seseorang itu menginginkan hilangnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri orang lah, pada diri orang lain. Itulah hasad yang sebenarnya. Ya enggak? Makanya kalau kita punya sikap pesimis terhadap kompetisi, ya, tidak bisa melihat orang maju, ya enggak? Tidak bisa melihat karyawan kita maju, ya enggak? Tidak bisa melihat gaji orang naik, ya enggak? Tidak bisa melihat bisnis orang berkembang, produk orang diterima di mana-mana. Masya Allah, ini konsep diri yang negatif. Ya enggak? Akhirnya, ya enggak, kita pun yang bisnis kita merasa kurang maju, kita tidak mau bergaul dengan orang yang apa? Yang bisnisnya maju. Kenapa? Karena punya konsep diri yang negatif, ya enggak? Ditambah, ya enggak, dia tadi tidak memiliki perasaan yang setara. Ini tanda-tandanya, pesimis terhadap kompetisi. Dan Masya Allah, orang yang punya konsep diri negatif ini, dia punya sifat, ya, kaum muslimin dimanapun kita berada, dia ini cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Nah, ini harus dipahamkan betul-betul ya, bagi orang yang ingin membangun pergaulan. Ya enggak? Orang yang ingin membangun pergaulan, dan kita harus membangun keikhlasan pada diri kita. Ya enggak? Tiba-tiba setiap dia membangun bisnis, memilih tempat bisnis, ya enggak? Memilih tempat yang baru, ya enggak? Orang melihatnya, ya enggak? Dia sudah merasa tiba-tiba, wah, kayaknya orang di kampung sini tidak senang dengan diri saya. Ya, dia memilih tempat yang baru lagi, dilihat sama orang lain, kayaknya orang ini tidak senang dengan saya. Padahal orang itu belum berbicara, ya enggak? Cuma baru melihat saja, ya enggak? Tetapi dia sudah berprasangka yang buruk kepada orang lain, nah, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Nah, ini sifat-sifat konsep diri yang negatif pada diri kita kaum muslimin yang harus kita hilangkan di dalam ya apa keinginan kita untuk membangun komunitas bisnis, mengembangkan bisnis kita dan juga mengembangkan diri kita, soft skill diri kita di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita yang ahlus sunnah ini, kita ingin berdakwah kepada berbagai jenis manusia. Masa kita berdakwah hanya kepada jenis manusia yang sama saja dengan kita? Ya enggak? Tentu ini adalah, ya enggak, subhanallah, dakwah yang sangat buruk. Hanya berdakwah kepada orang yang sama saja dengan kita. Tidak. Ya, kita ingin terbuka. Bahkan kita ingin berdakwah kepada orang-orang kafir sekalipun. Semoga Allah membarokahi aktivitas kehidupan kita. Jadi ini ciri-cirinya. Ya enggak? Yang pertama apa? Ciri-ciri negatif itu, dia pesimis terhadap kompetisi. Lalu yang kedua, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ya enggak? Cenderung merasa tidak disenangi. Dan akhirnya kalau orang punya sifat seperti ini, ya, semoga Allah memberi kita hidayah, ya enggak? Adanallahu wa iyyakum. Maka orang ini, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang sangat hiperkritis namanya. Hiperkritis itu, ya enggak, dalam bahasa komunikasi, orang itu peka terhadap kritik. Peka terhadap kritik itu bukan peka yang positif, ya. Ini peka yang negatif, ya enggak? Jadi bentar-bentar, ya, karena dia merasa tidak disenangi orang lain, dia melontarkan kritik kepada orang lain, melontarkan kritik terhadap bisnis orang lain, melontarkan kritik terhadap, ya enggak, apa yang dilakukan orang lain dalam aktivitas bisnis. Subhanallah, pembangunan pergaulan di dalam bisnis. Dan akibatnya dia juga mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya sulit dia diterima di tengah-tengah orang lain. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita coba para pendengar Anas Radio untuk melihat, Masya Allah, ini pertanyaan. yang dari Medan, ya, dari Jakarta, ya, subhanallah. Satu-satu ya, mungkin kalau banyak tidak bisa dibahas di sini, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini dari Angga, Angga dari Unpad ini, Universitas Pajajaran. Ini Angga alumni Unpad atau Angga mahasiswa Unpad ini? Ya, pertanyaan yang ada di SMS Skype. Bagaimana memulai pertemanan dengan orang yang ide bisnisnya sama? Bagaimana memulai pertemanan dengan orang yang ide bisnisnya sama? Dan apa batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam bergaul dengan orang yang ide bisnisnya sama? Ya, serta banyak sekali pertanyaan dari satu orang ya. Ya harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita mendapatkan pertemanan dari orang yang bisnisnya sama dengan kita. Ya enggak? Ide bisnisnya sama dengan kita. Karena dia sesuai, berarti sesuai dengan konsep kita membangun dan memulai bisnis. Nah, jangan lupa para pendengar Anas Radio di pertemuan yang lalu, kita punya urutan dalam membangun bisnis. Bagaimana urutannya? Yang pertama adalah kita bangun bisnis itu dari apa yang kita bisa, ya enggak? Jadi dari minat dan dari bakat dan potensi yang sama. Nah, masya Allah, kalau kita punya teman atau bertemu seseorang Muslim, ya, yang kelihatan dia punya potensi dan ide-idenya, ya, sama dengan kita, berarti masya Allah bisa cocok untuk memulai bisnis, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ya, kita harus melakukan bagaimana mengawali pergaulan dengan beliau tersebut, ya enggak? Mungkin kita perbanyak silaturahmi, perbanyak dialog, ya enggak? Untuk mencari kedalaman. Mungkin ya ketika pertama kali bertemu nampaknya punya bisnis yang sama dengan kita, tetapi ketika dua kali, tiga kali bertemu dengan beliau tersebut, ya barakallahu fikum, bisa jadi ternyata kedalaman ide bisnisnya itu berbeda. Dan yang ini yang harus kita ajak dialog lebih dalam. Ya, ajak dialog lebih dalam. Ya, masya Allah. Nah, lalu mengenai batasan-batasan, ya, batasan-batasan ini masya Allah kita harus kita membangun keadaan yang kita pilih dan memulai bisnis adalah keadaan yang selamat, itu keadaan agama yang paling penting, ya enggak? Jadi walaupun dia seorang Muslim, ya enggak, sekalipun, ya enggak. Nah, dengan dialog-dialog yang lebih dalam itu kita akan melihat apa yang diyakini oleh beliau ini dalam keyakinan-keyakinan hidupnya, keyakinan-keyakinan pergaulannya, keyakinan-keyakinan akhlaknya, dan yang tentunya keyakinan-keyakinan agamanya, sehingga kita bisa merealisasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ar-rijalu ala dini khalili, sehingga kita bermitra dengan seseorang itu sama keadaan agamanya dengan kita, sama keadaan agamanya dengan kita. Nah, itu batasannya. Makanya kita pernah dengar, ya, kita pernah dengar bahwa, ya enggak, para guru-guru kita menyebutkan, ya enggak, bagaimana cara kita memilih guru, ya enggak. Ya, pernah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, ya enggak, ulama khibar dari negeri Madinah sekarang. Beliau menyebutkan syarat kita memilih seorang guru, kan. Yang pertama, kita memilih guru yang akidahnya itu lurus, ya enggak. Lalu yang kedua, salamatan manhaj. Yang manhaj cara beragamanya itu selamat. Dan yang ketiga, seseorang yang masya Allah memiliki jiwa penasehat, yang memiliki rasa menyayangi kepada muridnya, kepada kaum muslimin. Dan ini bisa kita peruntukkan untuk mencari pergaulan di dalam bisnis kita, ya enggak, menjadi batasan-batasan. Ya, karena tentu walaupun seseorang yang punya IQ bisnis yang luar biasa, punya ide bisnis yang hebat, tetapi masya Allah kalau akidahnya tidak lurus, ya enggak, banyak penyimpangan dalam pemahaman-pemahaman akidah dan cara beragamanya juga rusak. Nah, maka tentu ini, ya enggak, menjadi batasan yang sangat hebat kita seorang Muslim, ya enggak, untuk memilih mitra-mitra dan pergaulan di dalam bisnis kita. Ya, lalu bagaimana membangun komunitas itu setelah sukses atau setelah berjalan sukses saja langsung bangun komunitas? Baik, nah, ini jawabannya bisa dengan dua-duanya ya. Angga dari Unpad. Jadi membangun komunitas setelah sukses ini, ya enggak? Ini bisa kita lakukan, ya enggak? Atau setelah berjalan pun bisa, ya masya Allah, ya enggak? Jadi, ya, semakin kita bisa mengawalinya, itu semakin afdol, ya enggak? Asal kita memiliki, itu tadi, kita punya kemampuan untuk membangun bisnis itu. Karena tidak semua orang punya kemampuan kepemimpinan, kan? Nah, materi yang sebelumnya, punya kemampuan kepemimpinan untuk mempengaruhi orang-orang lain bergabung dalam komunitas bisnisnya. Dan tidak semua orang yang punya kemampuan komunikasi yang efisien dan efektif yang dalam menciptakan pergaulan di dalam bisnis. Jadi melihatlah kemampuan pada diri kita. Mungkin bisa jadi awalnya membangun komunitas itu kita ikut dulu komunitas orang lain. Nah, kita ikut dulu komunitas orang lain. Dan ini Bang Andri Abu Umar lakukan di sekian tahun yang lalu. Jadi sebelum saya membangun komunitas bisnis, saya ikut dulu komunitas bisnis orang lain. Ya, tapi kita pilih-pilih kan? Kita pilih para teman-teman pengusaha yang awal, pengusaha muda, ya enggak? Masya Allah, yang apa namanya, yang cocok dengan ide bisnis kita dan tentunya cocok dengan akidah dan manhaj kita. Kira-kira begitu, ya enggak? Atau paling tidak yang bisa kita minimalisir sehingga tidak, ya enggak, mengganggu, ya enggak? Masya Allah, apa namanya, kehidupan keberagamaan kita. Nah, pilihlah yang seperti itu. Nah, sambil jalan, akhirnya 1-2 tahun, seperti Bang Andri juga lakukan di apa awal tahun 99 dan 2000, saya ikut dulu komunitas bisnis orang lain, sampai saya ikut dulu sekolah-sekolah bisnis. Waktu itu saya ikut sekolah bisnis yang namanya apa namanya Entrepreneur University, saya juga ikut apa namanya komunitas juga namanya komunitas ya, Success Entrepreneur ya, di Jakarta dan beberapa tempat ya, Masya Allah ya. Nah, namun setelah kita punya kemampuan dan kita punya teman-teman yang Masya Allah yang berhubungan dengan baik dengan kita, baru kita memulai bisnis ya, menciptakan komunitas bisnis yang kita inginkan ya. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya, komunitas bisnis lewat apa yang efektif kita bangun? Oh, tentu yang paling efektif itu adalah dengan langsung pergaulan real dengan tatap muka ya. Walaupun bisa kita mau komunitas dari internet atau orang ini ya enggak, dengan BBM pertanyaannya ya, BlackBerry Messenger, tetapi tetap ya enggak, sama dengan keadaan kita berguru ya, para pendengar Anas Radio ya enggak, kita mungkin bisa kan berguru menuntut ilmu dengan lewat internet ya enggak, apa rekaman CD ya Masya Allah, atau dengan artikel-artikel di berbagai situs ya enggak, di web-web hari ini di internet. Tapi tentu yang paling afdol itu berguru itu harus bertatap muka, langsung bermajelis satu lutut dengan gurunya ya enggak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Al-Ahangga dari Unfat. Ya. Masya Allah, ini pertanyaan dari Medan. Al-Ah Sandli Antoni, ya enggak? Bagaimana bisnis ternak jangkrik untuk saat ini? Masya Allah, bagaimana bisnis ternak jangkrik untuk saat ini? Apakah masih layak dilakukan atau tidak? Ya, barakallahu fikum ya. Jadi kalau kita ingin memilih bisnis-bisnis seperti ini, bisnis yang kalau bahasa kita mah sangat unik dan spesial, memang kita harus tahu dulu keadaan pasarnya. Jadi yang harus kita lakukan itu bagi orang yang memilih bisnis seperti ini, ya ternak jangkrik itu khusus kan? Ya, atau yang semisalnya ya. Nah, kita harus tahu dulu keadaan pasar kita. Ya enggak. Jadi di mana kita berada? Nah, misalnya Al Ahsandi di Medan, apakah ya enggak di kota Medan yang besar itu masih ada pasar bisnis jangkrik? Ya enggak. Dan kalau kita ketemu orang-orang yang berjual ternak tersebut, ya enggak, bisnis ternak tersebut, apakah memang ada pembelinya? Ya enggak. Jadi ilmu marketing yang kita pakai. Ingat ilmu marketing yang pertama, yaitu mindshare. Mindshare itu segmentasi, targeting, positioning. Jadi kita tentukan dulu segmennya. Apakah ada segmentasi orang yang berbisnis seperti ini? Nah, ternak jangkrik seperti ini, ya enggak? Masya Allah. Kalau ternyata di Medan tidak ada, ya enggak? Tidak ada sama sekali atau sangat apa berkurang sangat drastis, berarti tidak layak itu dibuka di tempat tersebut, ya enggak? Bisa-bisa, Masya Allah, bukan prospek yang kita buka, tetapi Masya Allah kita menghancurkan diri kita sendiri, ya enggak, karena Masya Allah, karena sangat sangat tidak prospek di tempat tersebut. Tetapi bisa jadi sebuah bisnis itu di Medan prospek, di Medan tidak prospek, mungkin di Jakarta masih prospek atau di Bandung masih prospek, dan itu yang harus kita cari tahu, ya enggak. Makanya ini bukti bahwa materi hari ini begitu sangat penting dalam kehidupan aktivitas bisnis kita, ya enggak. Jadi seseorang itu maju karena mampu melakukan, ya enggak, aktivitas-aktivitas pergaulan di dalam bisnisnya. Mungkin di tempat dia tersebut bisnis seperti ini kurang cocok, tapi apakah di negeri yang lain, di kota yang lain, bisnis seperti ini masih sangat, ya enggak, prospek terbuka lebar. Ini yang harus kita lakukan. begitu kira-kira. Makanya seseorang harus membuka cakrawalanya dalam bergaul kepada orang lain. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Abu Ayas Jakarta. Semoga salam dan rahmat tercurah buat Bang Andri. Amin ya Rabbal Alamin, walakabi mislin, dan juga untuk antum yang semisalnya, dan seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada, semoga salam dan rahmat, yang keselamatan dan rahmat buat kita semua. Saya ingin menanyakan tentang mitra bisnis, yang terkadang menjadi polemik di kalangan ahlu sunnah, Bang. Mengenai masalah bermuamalah dengan orang-orang yang dikira bertolak belakang dengan akidah dan manhaj. Bagaimana menyiasati, ya Masya Allah. Bagaimana menyiasati hal ini agar kita tidak canggung di dalam berbisnis? Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya, ya memang, sangat penting ya di hari-hari ini. Yang kita sebagai seorang ahlu sunnah, ya, subhanallah. Memang, ya, ini pertanyaannya luas ya. Ya, bermuamalah dengan orang-orang yang dikira bertolak belakang akidah dan maupun manhajnya dengan kita. Makanya kita sebagai seorang ahlu sunnah, ya, pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak, tidak hanya sekedar ya, kita memahami bisnis kita, ya enggak, memahami keadaan bisnis kita. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua, kita memahami keadaan akidah dan manhaj kita. Itu aja sebenarnya Abu Ayyas, ya enggak. Jadi kalau kita kita memahami, kan kata kuncinya paham ini. Jadi kita faqih keadaan diri kita, ya enggak. Karena setiap pemilik rumah, nah itu kaidah kan, ada syair kan, ya enggak. Setiap pemilik rumah itu tahu keadaan rumahnya masing-masing, ya enggak. Nah, Bang Andri Abu Umar tidak tahu keadaan akidah antum, ya Abu Ayyas, maksudnya keadaan bagaimana pemahaman akidahmu, ya enggak, manhaj dirimu, ya enggak, kuatnya dirimu menjaga akidah dan manhaj kita masing-masing, kan kita tidak tahu, ya enggak. Nah, jadi kita dulu harus berevaluasi tentang akidah dan manhaj kita. Nah, kalau kita merasa, ya kita merasa diri kita ini, ya enggak, belum kuat, ya enggak, atau masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, maka yang lebih baik yang harus kita lakukan adalah Masya Allah, kita mencegah diri kita berhubungan dengan orang-orang yang dikhawatirkan. Nah, ini ketanda, ya, harus digaris bawahi ya, yang dikhawatirkan bisa mengganggu keadaan akidah dan manhaj kita, ya enggak, subhanallah. Dan ini bisa terjadi bukan hanya kita kepada orang-orang yang Masya Allah, yang dia juga beragama Islam tetapi akidahnya rusak, tetapi dengan orang kafir, ya enggak. Jadi kalau subhanallah kita ragu, kita bermitra dengan orang kafir maksudnya, atau melakukan transaksi-transaksi akad-akad bisnis dengan orang kafir, yang orang kafir ini yang kita ketahui dugaan kuatnya bisa mempengaruhi keadaan agama kita, maka jangan kita lakukan. Ya, ini yang harus kita pahami yang pertama. Jadi seseorang itu, ya enggak, seorang pemilik rumah itu tahu keadaan rumahnya masing-masing, ya enggak, tahu keadaan dirinya, ya subhanallah. Nah, kalau dia betul-betul kuat, yakin, Masya Allah, ya enggak, kan ada tanda-tanda kan seseorang ini, ya enggak, Masya Allah, berada dalam keadaan keagamaan yang kuat, ya enggak. Ya, yang pertama, subhanallah, dia pun orangnya istiqomah dalam menuntut ilmu, ya enggak, subhanallah. Dan dia pun istiqomah dalam bergaul dengan para orang-orang yang soleh diantara para penuntut ilmu, ya enggak, dan diantara para da'i-da'i, ya enggak, ahlu sunnah. Nah, ini harus Masya Allah, harus diketahui keadaan dirinya, ya enggak, subhanallah. Nah, kalau dirinya saja Masya Allah, ya enggak, ilmu agamanya masih kurang, ya subhanallah, masih banyak bergaul dengan hal-hal yang sifatnya fitnah, ya enggak, bukan hanya fitnah agama tetapi fitnah dunia. Nah, kayaknya keadaan keagamaannya masih harus dievaluasi terlebih dahulu, ya enggak. Namun, nah, kalau memang sudah mantap, ya enggak, nah, Masya Allah, baru kita meyakini bahwa diri kita sudah mantap, ya enggak, Masya Allah, kita bisa melakukan, ya enggak, siasat-siasat atau hal-hal yang bisa kita lakukan dalam bermuamalah dengan sedikit berbeda dengan kita, sedikit berbeda dengan kita, tapi pun kita harus tahu keadaan orang tersebut, Masya Allah, ya enggak. Jadi keadaan orang tersebut itu kalau bahasa kita, ya enggak, kan ada orang kafir ini kan kafirnya banyak, ya enggak, ya subhanallah. Kalau ternyata kafirnya ini Masya Allah kafir herbi, ya enggak, subhanallah. Atau orang kafir yang Masya Allah dia punya misi-misi, ya enggak, ingin mendakwahkan, ya enggak, sama. Atau kepada orang-orang yang akidahnya berbeda sehingga dia punya misi-misi ingin mengganggu, ya, keadaan keagamaan kita. Nah tentu yang ini yang harus kita garis bawahi, yang agar mungkin kita siasati bagaimana bermuamalah dengan orang tersebut. Ya, barakallahu fikum ya. Ya, ini lebih detailnya boleh ditanyakan lewat jalur yang lain. Nah, sekarang yang berikutnya dari Al-A. Ya, dari, ini dari Akhwat ya. Ya, Wilda di Pondok Ranggon. Ya, Pondok Ranggon ya, Pondok Ranggon. Yang subhanallah. Bagaimana membangun jaringan bisnis yang sasarannya adalah ya enggak? Lawan jenis kita. Ya enggak? Jadi bagaimana membangun ya enggak? Jaringan bisnis yang sasarannya adalah lawan jenis kita. Nah, jadi Umu Sahal ya, dari UI Depok. Baik. Jadi ada dua makna di sini, ya enggak? Jadi sasarannya itu sasaran konsumennya, ya enggak? Subhanallah. Ya enggak? Nah, kalau sasaran konsumennya sepertinya tidak jadi masalah kan? Kalau sasaran konsumennya ya, barakallahu fikum. Kalau kita membangun bisnis yang sasaran konsumennya itu lawan jenis kita. Ya enggak? Misalnya kita laki-laki, ikhwan, menjual produk untuk kalangan wanita atau sebaliknya. Ya enggak? Sebaliknya ya. Kalangan perempuan, akhwat, menjual produk untuk sasaran laki-laki ya. Kan bisa jadi kan? Ya enggak? Jadi kita seorang ikhwan membuka toko busana muslim misalnya. Ya enggak? Kan jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah, makna yang kedua mungkin yang ingin ya enggak ditanyakan di sini, bagaimana membangun komunitas bisnis yang sasarannya adalah lawan jenis. Nah, kalau halnya sifatnya seperti ini, nah ini harusnya seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, dengan kita tahu ya enggak, kita harus menjaga kehormatan pada diri kita, ya enggak. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita wakili, ya enggak. Jadi komunitas bisnis itu kan bisa kita wakili. Ya enggak? Bisa kita wakili, masya Allah. Jadi artinya, ya enggak, kita ya, seorang ikhwan punya bisnis, ya enggak, ternyata produk-produknya itu adalah targetnya untuk targetingnya buat kalangan ibu-ibu, ya enggak, kalangan wanita, ya enggak, misalnya dia jual tas-tas buat perempuan, padahal dia laki-laki, ya enggak, atau jual kain misalnya begitu, ya enggak. Nah, kita kan bisa mewakili, ya enggak, mungkin kita bisa delegasikan, kita angkat seseorang yang bisa dipercaya, ya enggak. Dari kalangan perempuan, ya enggak, nah, masya Allah bisa istri kita, ya bisa apa namanya, bisa kalangan keluarga kita, ya enggak, atau seseorang yang bisa kita wakili, ya enggak, sehingga membangun komunitas bisnis tersebut dengan lawan jenis, ya enggak. Nah, atau minimal yang kita lakukan, ya enggak, adalah membangun komunitas bisnis itu banyak ya, ya enggak. Tidak harus bertemu, ya enggak, membuat arisan, berkumpul setiap pekan. Bukan itu, komunitas bisnis itu tidak hanya sekedar ya enggak, yang seperti itu, ya enggak. Komunitas bisnis itu banyak. Jadi kita memiliki konsumen, ya enggak. Konsumen itu kan kita bisa jaring, ya. Setiap orang yang ingin membeli produk kita, ya enggak, kita jaring, ya enggak. Kita minta kartu namanya, ya enggak. Kita minta identitasnya, kita catat, ya enggak. Kita servis dia dengan cara, ya enggak, jalur-jalur komunikasi yang lain, sehingga masya Allah kita tetap bisa menjaga kehormatan diri kita, ya enggak, dengan apa, membangun jaringan bisnis yang sasarannya itu adalah lawan jenis kita. Jadi tidak harus berkumpul berikhtilat antara laki-laki dan perempuan, ya barakallahu fikum, ya enggak, sehingga kita tetap bisa menjaga kehormatan diri kita. Jadi tetap bisa insya Allah, ya enggak, hanya jalur-jalur cara berkomunikasinya itu kita lakukan siasat-siasat taktik yang baik, yang efektif dan efisien. Begitu, oh, ya enggak. Ya Umu Sahal dari UI Depok. Lalu masih banyak pertanyaan dari Deva Semarang. Masya Allah, apa bisnis rumahan yang cocok buat ummahat? Ya enggak. Buat ummahat. Ya. Ya alhamdulillah, yang harus kita lakukan, ya. Ini Deva dari Semarang. Ya, kita harus melihat dulu apa yang kita bisa. Jadi urutan membuka usaha itu kan, ya enggak. Kita mulai dari apa yang kita bisa, ya enggak. Insya Allah banyak bisnis yang kita bisa buka di rumahan, ya enggak. Yang kita bisa. Jadi cocok kan? Kita punya skill, ya enggak. Tentu kalau orang punya skill membuat kue, ya enggak. Membuat usaha kue bisa di rumah, ya enggak. Apakah dia bisa menjahit? Menjahit pun bisa di rumah. Jadi semuanya cocok, ya enggak. Semuanya bisa kita lakukan dari rumah, ya enggak. Bukan hanya rumah, bahkan bisnis-bisnis besar hari ini, ya enggak. Masya Allah, itu semuanya berawal dari bisnis rumahan, dari bisnis rumahan, ya enggak. Kita lihat ya, salon rambut yang terkenal, ya enggak, Rudy Hadiswarno, Joni Andrean, ya enggak, Yopi Salon, Yopi Andre, semuanya itu bisnisnya dari garasi rumahnya. Ya enggak? Bahkan diceritakan dia menggunting rambut temannya terlebih dahulu. Ya enggak? Bahkan dia menggunting rambut bapaknya terlebih dahulu. Ya enggak? Dalam mengawali bisnis salon, ya enggak? Pangkas rambut tersebut. Begitu kira-kira. Jadi dari garasi rumah, ya enggak? Sampai bisnis-bisnis yang besar dari garasi rumah, ya enggak? Subhanallah. Sampai kita lihat, ya enggak, yang kemarin meninggal, ya, Om Lim Sioliong, ya enggak, itu membangun bisnis pertamanya, bisnis kerupuk dan bisnis tahu di Kudus, itu pun dari garasi rumahnya, ya, dari garasi rumahnya, yang hari ini memiliki, subhanallah, konglomerasi bisnis dalam berbagai bidang, itu awalnya juga dari rumahnya, dari garasi rumahnya, ya enggak, dari rumahnya sendiri, ya enggak, jadi kita mulai melakukan, ya enggak, bisnis itu bisa dari apa yang kita mampu, ya, dan pemasarannya pun kita sesuaikan dengan, ya, apa yang kita mampu, dan, ya enggak, strategi marketing yang sudah Bang Andri Abu Umar ajarkan, kita lihat dulu segmentasi bisnis kita, lalu kita targetkan, lalu kita bikin, ya enggak, diferensiasi, ya enggak, keunikan-keunikan, ya enggak, perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang cocok, ya enggak, dari bisnis kita terhadap konsumen kita, ya, ya, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, ini ya mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti tentang hukum-hukum, ya enggak, memang Bang Andri sarankan Abu Umar afdolnya ditanyakan kepada para asatiza, ya, ahlus sunnah dimanapun tentu berada di berbagai kota, biar kita, ya enggak, bisa lebih mantap, ya enggak, sekalian kita mengetahui, ya enggak, dalil-dalilnya. Namun insyaallah kalau sebagai awal, ya, Bang Andri bisnis online ini, ya, jadi segala macam bisnis itu dalam agama kita, dalam hukum syariat, ya enggak, kita harus perlihatkan dulu keadaan bagaimana bisnis itu, ya enggak, keadaan sistemnya, ya enggak, jadi apakah dia online atau tidak online, kita harus tahu dulu keadaan sistemnya, ya enggak, jadi artinya dari keadaan sistem itu kita bisa mengetahui ini bisnis riba atau tidak riba, ini bisnis goror atau tidak goror, ini bisnis haram atau tidak haram, kan begitu, ya enggak? Jadi subhanallah, jadi walaupun dia bisnisnya online, tapi ternyata ada hal-hal yang sifatnya riba, ya enggak? Apakah riba fadl, riba nasi'ah, jadi kita bisa lihat riba-riba yang ada, ya enggak? Nah, atau hal-hal yang, makanya Masya Allah, setiap orang yang ingin terjun ke jual-beli, bisnis syariat dalam agama kita, ya seperti perkataan Umar bin Khattab, ya enggak? Jangan pernah masuk ke pasar kami kalau tidak mengetahui, ya enggak? Hukum syariah, ya enggak, dalam, ya enggak, dalam jual beli, ya, hukum syariah kami, jangan pernah masuk ke pasar kami, kan begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau dan seluruh para sahabat Nabi yang lainnya. Jadi ini hukumnya, jadi harus dilihat dulu bagaimana, ya enggak, bisnis online tersebut, ya, barakallahu fikum, ya. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana calon pembeli hanya melihat gambar, ya, walaupun hanya melihat gambar, misalnya gambar tas, ya enggak, seperti yang sering diucapkan oleh guru-guru kita, ya, ini kita harus lihat dulu bagaimana barangnya, ya enggak, ya, barangnya, sedangkan barang belum ada di tangan penjual tapi masih ada di tangan produsen atau distributor. Nah, makanya dari hal-hal yang seperti ini kan kita harus mengetahui keadaan, bagaimana kita memahami jual beli, ya, subhanallah, karena ada kaidah dalam hukum syariat kita, ya enggak, bahwa kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Ya, jadi tidak boleh kita menjual barang yang tidak kita miliki, ya, Masya Allah, ya enggak, tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Nah, sekarang bagaimana, ya, Masya Allah, nah, kan akadnya bisa macam-macam, jadi artinya mungkin kita bisa, apa namanya, meminta izin terlebih dahulu kepada, ya enggak, minta izin terlebih dahulu dengan produsen. Ya, jadi subhanallah, meminta izin itu seperti yang guru kami sampaikan, Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala, ya enggak, jadi caranya, ya enggak, kan sekarang orang banyak, kan, asal aja menempel gambar punya orang lain, ya enggak, tapi Masya Allah, ya, itu barang yang tidak dimiliki oleh dia, ya enggak, akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bisnis dan syariat di dalam berjual beli. Tetapi yang kalau misalnya kita, ya, berhubungan dulu dengan produsen, ya enggak, kita melakukan akad terlebih dahulu, ya enggak, subhanallah, maka bisa akad-akad dibangun dengan kita berhubungan dengan produsen terlebih dahulu, sehingga kita mendapatkan izin, ya enggak, maka jadilah akadnya akad wakalah, ya enggak, misalnya contohnya, ya enggak, jadi kita mengambil fee dari apa namanya wakalah kita tersebut. Misalnya contoh seperti itu, ya wakalah itu bisa juga distributor namanya atau yang semisalnya. Ini contohnya. Nah, tapi tepatnya antum ya enggak semua kaum muslimin tanyakan dengan para asatiza di negeri antum masing-masing. Barakallahu fikum. Gitu kira-kira dari Abu Umar. Ini dari di Kendari ya, masya Allah di Sulawesi Tenggara, Ikhwan dari Kendari. Bagaimana solusi usaha tapi tidak ada modal? Nah, ini saudaraku Ikhwan di Kendari, Sulawesi. Jadi usaha yang tidak ada modal ini harus dirinci dulu. Apa yang saudaraku maksud tidak ada modal? Karena banyak kaum muslimin itu yang berpersepsi modal itu hanya duit saja, ya enggak? Nah, jadi kalau persepsinya bagaimana solusi usaha tapi tidak ada duit, ya enggak? Nah, ini kan harus dipersepsikan dulu, duit siapa? Duit dia, duit orang, ya enggak? Nah, kalau bagaimana solusi usaha tetapi tidak ada duit pada dirinya, berarti yang harus dia lakukan, Ikhwan ini di Kendari, hafizahullah, yang harus antum lakukan, ya enggak? Jadi bagaimana mencari duit dari orang lain, kan begitu? Ya enggak? Karena subhanallah, salah satu kaidah dalam entrepreneurship adalah, ya enggak? Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memindahkan uang itu dari kantong orang lain kepada kantong kita, ya enggak? Nah, berarti apa yang harus dilakukan materi hari ini, ya enggak? Bagaimana antum membangun pergaulan di dalam bisnis, ya enggak? Sehingga walaupun kita tidak ada modal uang, kita tetap bisa, ya enggak, mencari bermitra dengan orang yang punya modal untuk berinvestasi pada bisnis kita. Maka asahlah, ya enggak, jiwa kewirausahaanmu, kemampuan pergaulanmu dan kemampuan komunikasi kepada orang lain. Begitu ya. Ikhwan dari Kendari. Kalau modal ini adalah banyak, bagaimana solusi usaha tetapi tidak ada modal? Modal apa lagi? Kalau modalnya modal yang lain, ya enggak? Maka kita bisa membangun bisnis itu dari modal tersebut. Bahkan modal yang paling penting dalam entrepreneurship itu bukan modal ini ya. Bukan modal yang berwujud seperti uang, ya enggak? Tapi modal yang paling penting itu adalah modal, masya Allah, yang tidak berwujud ini, ya enggak? Ini yang sudah Bang Andri sampaikan di pertemuan yang lalu, ya enggak? Itu modal ide ini, masya Allah, ide, ya enggak? Ini modal yang tidak, ini yang luar biasa. Yang kedua, ya enggak, adalah modal kitanya, ya enggak? Orangnya ini, ya enggak? Makanya subhanallah, kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya enggak, adalah seorang al-amin, orang yang terpercaya. Nah, berarti kepercayaan itu adalah modal yang sangat besar, ya enggak? Bahkan walaupun seseorang itu punya modal uang yang luar biasa, ya enggak, tetapi dia tidak terpercaya, bagaimana bisa dia mengembangkan bisnisnya, ya enggak, di tengah-tengah masyarakat? Jadi masya Allah, modal ide, modal kepercayaan, dan yang berikutnya materi kita hari ini, ya enggak, yaitu modal seseorang itu berhubungan dengan orang lain, ya enggak, modal kemampuan komunikasi dan membangun hubungan-hubungan dengan orang lain. Barakallahu fikum, masya Allah. Dan ini adalah modal yang lebih besar dari sekedar modal keuangan, ya. Lalu Al-Ah Muhammad dari Yogyakarta. Bagaimana bisnis tanpa riba? Ah, masya Allah. Tadi yang Bang Andri sampaikan ya, Abu Umar sampaikan. Ya, kita harus belajar dulu. Ya, bagaimana mungkin kita ketahui bisnis itu tanpa riba kalau kita tidak tahu mana yang riba, mana yang bukan riba. Ya enggak. Jadi kita harus tahu dulu. Ya enggak. Mana yang bukan riba. Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita mengetahui kita punya bisnis tetapi ternyata kita terdapat riba di dalamnya. Nah, berarti yang Abu Umar Bang Andri sarankan kepada yang belum mengetahui mana bisnis yang ada riba dan tidak ada riba, saya sarankan untuk bersemangat menuntut ilmu agama dalam kitab Al-Buyu jual beli, kepada asatizah dimanapun Anda berada, atau cari buku bisnis berjual-beli yang antum bingung, bisa antum tanyakan kepada para dai-dai di tempat antum tersebut yang antum mampu. Barakallahu fikum. Gitu jawabannya. Sebab kalau dijelaskan di sekarang, masya Allah, ya, panjang sekali jawabannya. Lalu yang berikutnya, Al-Ah Mahendra Gandhi dari Klender, Jakarta ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kapan minimal waktu kita bisa menikmati hasil dari usaha dan bisnis kita? Ibarat kata, awalnya kita, ya enggak? ibarat kata awalnya kita ini terlewat ya, awalnya kita ya enggak, yang kasih makan bisnis, berikutnya kapan kita bisa makan dari bisnis. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum ya. Ya. Jadi saudaraku Al-Ah Mahendra Gandhi di kalender dan saudaraku yang lain yang masih punya persepsi seperti ini. Ya enggak. Jadi persepsi seperti ini ya enggak. Ini kalau seseorang ya enggak, ini tergantung orang ya. Kalau kita tidak menyikapinya dengan positif, ini apa pernyataan seperti ini bisa mengganggu aktivitas bisnis antum, ya enggak? Jadi adanya rasa ini apa terbebani, ya enggak? Jadi setiap orang yang ingin membuka bisnis selalu pikirannya kapan saya menikmati, kapan saya menikmati, ya enggak? Paham? Subhanallah. Padahal kita itu para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Kita berbisnis itu, ya enggak? Bahkan dari sebelum bisnis kita ada, kita harus menikmatinya, ya enggak? Jangan kita merasa terbebani, karena bisnis kita itu, masya Allah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya enggak? Ya enggak? Khalaqatul jinna wal khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya enggak? Bahkan dalam keadaan kita belum tahu kapan kita untung di bisnis kita, dalam keadaan kita belum tahu, ya enggak? Bulan keberapa modal kita balik, subhanallah. Ya ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Ya. Jadi jual beli. Walaupun dia mubah, ya enggak, jual beli itu pada hukum asalnya mubah, tetapi kita niatkan perdagangan kita, bisnis kita itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam syariat. Sehingga Al-Ah Mahendra Gandhi di kalender dan semua ahlussunnah kaum muslimin dimanapun kita berada, bahkan dari sejak sebelum kita memulai bisnis, kita sudah menikmatinya. Kita nikmati kita merencanakan bisnis, kita nikmati kita memilih bisnis, kita nikmati kita bersyarikat dengan mitra-mitra kita. Masya Allah, kita pun menikmati kita bertransaksi. Ya enggak? Sehingga kita berlomba-lomba, berkompetisi untuk mengumpulkan banyak kebaikan dengan bisnis kita. Ya enggak? Dengan bisnis kita. Dengan tetap kita mempunyai kaedah dalam berdagang, berbisnis, kita ya, ingin tetap mencari untung. Ya walaupun kaidahnya masya Allah ingin membahagiakan kaum muslimin, bukan berarti kita berdagang itu subhanallah kita kasih gratis semua barang produk kita. Oh tidak, enggak, masya Allah. Tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari jual beli kita di dunia ini. Jadi kapan minimal waktu kita bisa menikmati? Nah, kalaupun ada pemikirannya di dalam bisnis, sebenarnya tidak ada hitungan tahun dan bulannya. Kapan? Apakah harus 3 bulan? Apakah harus 6 bulan? Apakah harus 1 tahun? Itu tidak ada, ya enggak? Nah, memang setiap bisnis itu memiliki perhitungan-perhitungan, ya enggak? Subhanallah. Makanya, memang ini yang harus kita lakukan, perhitungan-perhitungan, ya enggak? Karena setiap bisnis kan berbeda-beda. Bisnis kecil, mikro, itu berbeda dengan bisnis sedang dan besar, ya enggak? Jadi, perhitungan keuntungannya, ya enggak? Kapan hasilnya bisa kita dapat, ya enggak? Atau kita menunggu modal itu balik, ya enggak? Subhanallah, seperti itu. Tetapi tadi yang Bang Andri disampaikan di awal, harusnya kata-kata menikmati ini, ya enggak? Harus kita tanamkan bahwa kita menikmati apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dari sejak kita awalnya kita berbisnis. Ya enggak? Bahkan walaupun ya enggak, di hari-harinya itu kita menjalani bisnis, kita dapat untung cuma 5.000, kita nikmati, ya enggak? Kita dapat 5.000 keuntungan di hari perdagangan kita pertama, kita jual donat misalnya, ya enggak? Mungkin 2.000 kita tanam, yang kita tabung, ya enggak? Atau kita tanam lagi untuk menginvestasikan bisnis kita, ya enggak? Nah, 3.000 kita ambil. Nah, 3.000 ini, ya enggak? Kita nikmati, ya enggak? Kita makan, masya Allah, bersama anak istri kita, ya enggak? Untuk menafkahi anak istri kita, begitu kira-kira. Jadi, menunggu, menikmati itu jangan menunggu 5 tahun yang akan datang, masya Allah. Ya enggak? Bagaimana kalau kita mati di tahun ketiga, meninggal di tahun ketiga? Berarti kita selama 2 tahun, 3 tahun tersebut dalam keadaan kita tidak terbebani, stres, ya enggak? Kita melakukan aktivitas bisnis dan kayaknya ini kurang baik dalam ya enggak sifat seorang muslim, ya enggak? Yang dia tidak menikmati di dalam aktivitas kehidupannya. Padahal hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita. Ya. Baik, ini yang berikutnya Al-Ah Ahmad Fauzi dari Salatiga. Ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir, ya. Ini sudah jam ya 10 ya. Kurang sedikit di waktu jamnya Bang Andri Abu Umar di Bandung. Al-Ah Ahmad Fauzi dari Salatiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri, ana memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan baik dengan teman ana. Lalu hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan untuk mengatasi kendala berkomunikasi tersebut sehingga Anda dapat membangun komunikasi yang efektif dengan rekanan Anda. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah membarokahi ya enggak segala aktivitas komunikasi kita. Jadi ini harus dianalisa terlebih dahulu. Ya enggak? Kesulitan berkomunikasi itu karena apa? Iya, karena apa? Karena komunikasi itu kan banyak ya. Ya enggak? Kesulitan berkomunikasi itu kan ya enggak? Suksesnya ada hal-hal. Ya kemarin kita bahas ada visual, ada vokal, ada verbal. Ya enggak? Ada verbal. Ya enggak? Apakah karena verbalnya Al-Ahmad Fauzi? Ya enggak? Bisa jadi kan karena verbal. Karena mungkin kita merasa tidak punya pengetahuan yang luas. Nah, bisa jadi kan? Ya, kita tidak pede berkomunikasi dengan orang, sulit karena kita kosakatanya terbatas. Sedangkan teman kita kosakatanya banyak. Sehingga pas ngomong itu enggak nyambung. Kan begitu kan? Kosakatanya kita 10, dia kosakatanya 3000. Sehingga ngomong itu berbicara itu tidak nyambung. Nah, mungkin ini terjadi kesulitan-kesulitan, ya enggak? Nah, ini harus kita analisa. Kalau analisanya karena verbal, berarti Masya Allah, kita harus banyak belajar, menambah pengetahuan-pengetahuan, cakrawala-cakrawala kita, untuk menambah kosakata kita dalam berbicara dengan orang lain. Ya enggak? Kan begitu jawabannya. Lalu jawaban yang kedua, kalau kendalanya itu adalah masalah visual, ya enggak? Mungkin Masya Allah, kita tidak pede dengan wajah kita, misalnya contoh begitu, ya enggak? Kita tidak pede dengan mimik wajah kita, ya enggak? Atau kita agak kesulitan berekspresi, sehingga teman kita itu berpendapat, wah, kita ini kalau berbicara dengannya, ya enggak, kok kayaknya pendiam terus, ya enggak, nah, berarti kan ini ada salah dalam visualisasi komunikasi kita. Nah, orang yang seperti ini, berarti memang dia harus merubah persepsinya, ya enggak, merubah persepsinya, dan harus, ya Masya Allah, melakukan, apa namanya, kalau bahasa Bang Andri itu, ya, latihan-latihan berkomunikasi pada orang-orang yang sifatnya awalnya sama dengan kita, ya enggak? Jadi jangan langsung, ya enggak, kita meloncat kepada yang berbeda, ya enggak, sifat komunikasinya. Jadi mulai dari sesuatu yang kita mampu, ya Masya Allah, dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik, kira-kira begitu. Kita pilih, ya enggak, lawan berkomunikasi kita. Jadi kesulitan-kesulitan ini yang harus kita lihat. Lalu yang berikutnya, kita analisa lagi Al-Ahmad Fauzi. Ya enggak, mungkin antum punya kecemasan komunikasi. Karena ada orang itu kan ada sifat gugup ya. Yang gugup itu macam-macam para pendengar Anas Radio. Ada orang itu gugupnya di lidah. Jadi kalau ngomong itu keluh lidahnya. Ada orang itu gugupnya di tangan. Sehingga tangannya berkeringat kalau berbicara. Jadi kalau ngobrol sama ustadz itu belum ngobrol tangannya sudah basah dengan keringat. Ada lagi orang gugup ini pada matanya. Jadi kalau berbicara dengan ustadz, berbicara dengan mitra bisnisnya, berbicara dengan ikhwan yang lain, ya enggak, matanya enggak berani menatap mata orang lain. Nah, ini kan juga kendala dalam berkomunikasi. Jadi gugup itu macam-macam. Ya, gugup itu macam-macam jenisnya. Ya enggak, ada lagi gugup itu Masya Allah. Mungkin antum gugup dari keringat, ya enggak, atau apa namanya, denyut jantung yang kalau bertemu dengan orang itu berdegup kencang. Ya enggak, subhanallah. Sehingga ya meruntuhkan rasa percaya diri kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kita harus analisa dulu, ya enggak, di mana permasalahan komunikasi kita. Dari situ kita pecahkan, lalu kita membangun dengan cara yang baik, ya enggak. Kita memulai, ya enggak, berkomunikasi dengan ya kaum muslimin yang lain. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, sudah jam 10. Ya, Bang Andri mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun antum berada. Mudah-mudahan ya pertemuan hari ini membangun yang awal pergaulan dalam bisnis bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya materi pergaulan ini sangat banyak sekali. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Ya enggak? Ar-rijalu ala dini khalili. Ya enggak? Kita adalah, ya enggak? Ya, kita itu dilihat, ya enggak, dari keadaan sahabat dan siapa yang kita gauli, keadaan keagamaannya dan keadaan yang lainnya. Makanya waspadalah dalam memilih teman-teman bis, teman-teman bisnis. Ya, sekali lagi Bang Andri tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.